hilangnya rasa. Engkau kan menghilang diri sayang, untuk insan yang kau puja. Ku takkan berkecil hati, ku takkan rasa kecewa. Walaupun pedih pilu di hati, kau ku iring senyum mesra. Ingatlah kau, wahai jelita, hati ini untukmu saja. Duhai kasih sanjungan kalbu, engkau pergi tanpa relaku. Hatiku kau curi kini, kau bawa pergi bersama. Kering kini taman sanubari, tiada lagi senyum indah. Ingatlah kau, wahai jelita, hati ini untukmu saja. Duhai kasih sanjungan kalbu, engkau pergi tanpa relaku. Hatiku kau curi kini, kau bawa pergi bersama. Kering kini taman sanubari, tiada lagi senyum.